Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Al-Fiyah Hadith Malik. Qala rahmahullah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan susunan yang membentuknya. Kalamuna lafzul mufidun kastafi wasmu fi'il thumma harful kalim. Kalam menurut kami, yakni ulama nahwu, adalah lafaz yang memberi faedah seperti lafaz istafi. Sedangkan isim fi'il kemudian huruf dinamakan dengan kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kala wa qawlu am. Bentuk mufrad kalim ialah kalimah. Adapun qawl lebih umum. Dan terkadang kalimah dimaksudkan dengannya kalam. Jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin ismi tamjizun hasal. Dengan sebab jari tanwin nida al dan musnad ilai menjadi tanda pembeda bagi isim. Tafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lun yajari. Dengan tanda tak pada lafaz fa'alta dan pada lafaz atat dan yak pada lafaz if'ali dan nun pada lafaz akbilana, kalimah fi'il menjadi jelas. Siwa humbal fardukahat wa siwa lam fitul mutari unyan lam kayasam. Selain keduanya maka disebut dengan huruf seperti hal, fi, dan lam. Ciri mutari adalah dapat mengiringi lam seperti lafaz lam yasham. Wa ma diya al-af'ali bi tamis wasim bi nuni fi'il amri in amr fuhim bi nuni fi'il amri in amr fuhim. Untuk ciri fi'il madhi maka bedakanlah dengan tanda tak dan namakan fi'il amr dengan tanda nun taukid jika kalimat itu dipahami sebagai perintah. Wal amri lam yakulin nuni mahal fihi wasmun nakhusah wa hayyahal. Kata perintah jika tidak dapat menerima tempat untuk nun taukid maka kalimat perintah tersebut masih disebut dengan isim, yaitu isim fi'il seperti sah dan hayyahal. Nah, pembahasan kita tentang al-kalam wa ma yata'allam fihi masadir. Al-masalatul ula al-kalam inda duhati wa rasdun mufidun murakkabun bil wasati kalam menurut al-nahwu adalah lafaz yang berfaedah yang tersusun dan dengan menggunakan bahasa. طيب المسألة الثانية لا بد في الكلام أربعة أمور kalam harus memenuhi empat perkara. Perawal al-lafdu wa huwa as-sawtu al-sabi wa al-ba'i huruf hijaiyah. Yang pertama ialah lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz ialah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Dan al-mufid wahwa ma dalla ala maknan yahsul as-sukutu alaih, ma dalla ala maknan yahsul as-sukutu alaih. Yang kedua adalah al-fi'l, ialah sesuatu yang menunjukkan makna yang menyebabkan orang sudah diam memahaminya. Jadi menunjukkan makna yang sudah bisa menyebabkan orang kemudian tidak menunggu penjelasan berikutnya. Tadi al-murakkab wa huwa ma ta'akkab min kalimatain faksar takiban isnadiyah. Mata rakaba min kalimatain fa'aktara takiban isnadiyah. Dan ketika ialah mu'akkab, ialah yang tersusun dari dua kalimah atau lebih dengan susunan mu'akkab isnadi. Jadi ada musnad, ada musnad ilaih. Jadi kalau takyib tadi itu mu'akkab isnadi baru disebut kalau selain mu'akkab isnadi dari takib-takib yang ada bukan Allah ya. Nah, Al-Arabi bil-wafi wal-muradu bihi bil qasdi wa bil lughati al arabiyyah. Yang dimaksud dengan bil waqti adalah bil qasdi, dengan sengaja, wa bil lughati al arabiyyah, dan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa mithalul kalam istaqim istiqomahlah. Bisa cakup al-lafdu, cakup al-mufid, cakup al-murakkab al-isnadi, juga cakup bil-wadi. Al-mas'alatu ats-tsalitsah aqallu ma yata'allaqu al-kalam min Ismail. Kasaitul Qadir wa min fi'lil wasmin kaqabal Zaidun. Susunan kalam yang paling sedikit berasal dari dua isim. Contoh Zaidul Qalim, Zaid isim, Qalim isim. Ini kalam yang paling sedikit susunan. Atau dari fi'il dan isim. Contoh Qama Zaidul. Qama Zaidul itu kalam dengan susunan yang paling sedikit, yaitu fi'il dan isim. Masalah Al-Arabiyah Al-Kalam Lahu Ihda Ash'ata Suratan Suratan Al-Kalam Lahu Ihda Ash'ata Suratan. Kalam memiliki 11 bentuk. Al-awwal minal mubtada, minal mubtada wa khabarihi. Zaidul Qadir. Bentuk yang pertama adalah berasal dari kata khobar susunannya. Ya. Contoh Zaidul Qadir. Zaidul Qadir Qadir khobar. Minal muktajati wafailihi. Alladhi sadda masadda khobar. Minal muktajati wafailihi. Alladhi sadda wa sadda al-khabar. Nah, Aqaimun az-zaydan. Aqaimun az-zaydan. Aqaimun mubtada. Az-zaydan fa'il sadda wa sadda al-khabar. Mengganti posisi khobar. Termasuk bentuk kalam yang kedua. Atalis minal mubtada wa naibi fa'ilihi alladhi sadda masadda al-khobar. Minal mubtada wanai bifa'ilihi alladhi sadda masadda al-khabar. Nahwu abad'ubun Zaidun. Nama seorang pun Zaidun. Maka rubun pada Zaidun Nanibul Fadil Serga Masadul Khabar. Nah, ini bentuk kalam yang ketiga. Pak Rohit min ismil fi'li wa fa'ili min ismil fi'li wa fa'ili. Nah, hayata al-aqiqu, pakai kan ayat ya, al-aqiqu, hayata al-aqiqu. Bentuk kalam yang terempat ialah dari isim fi'il dan fa'ilnya. Contoh hayata isim fi'il madhi ya, al-aqiqu wa ilnya. Rabi' al-Khamis. Minal fi'li wa fa'ilihi. Minal fi'li wa fa'ilihi. Qama Zaidun. Dari fi'il dan fa'ilnya. Contohnya qoma Zaidun. Ini bentuk kalam yang kelima. Qoma fi'il, Zaidun fa'ilnya. Sadis minal fi'li wa naibi fa'ilihi. Minal fi'li wa naibi fa'ilihi. Nafsu kuti'ah. Kuti'ah al-husn. Kuti'ah al-husn. Dahan pohon itu dipotong ya. Kuti'ah fi'il majhul al-husn ilal fa'il. Dibentuk kalam yang terkenal. Asal minal qasami wa jawabihi. Minal qasami wa jawabihi. Nahu uqsim billahi la ukrimannaka. Uqsimu billahi la ukrimannaka. Dari sumpah kosam dan jawab kosam. Contohnya uqsimu billahi, aku bersumpah dengan nama Allah. La ukrimannaka, aku akan memuliakan. Uqsimu billahi, ini kosam, sumpah. Lalu imannaka, ini jawab kosam. Bentuk kalam yang ketujuh. Tertanya minasyakti wa jawabihi. Minasyakti wa jawabihi. Nah, intaj sahib tanjah. Intaj sahib tanjah. Dari fi'il syarat dan jawab syarat. Intaj sahib, jika kamu bersungguh-sungguh berajin tanjah, kamu akan berhasil insyaAllah. Intaj sahib, fi'il syarat, tanjah, jawab syarat. Ini bentuk kalam yang ke berapa ya? Atas min kana au ihda akhwatiha ma'a ismiha wa khabariha min kana au ihda akhwatiha ma'a ismiha wa khabariha. أصبح الجوف باردا أصبح الجوف باردا untuk kalam yang kesembilan itu dari kata atau salah satu saudaranya bersama isi terkobar asbah al-jawbah dan pagi-pagi cuacanya dingin. Al-jawbu isimnya asbah pada khobar bentuk kalam yang kesembilan. Al-ashr yang kesepuluh min dhanna au ihda akhwatiha ma'afa'iliha wa maf'ul lainha min dhanna aw ihda akhwatiha ma'an fa'iliha wa maf'ul lainha. Nah, dhanantu al-waqta muttasi'an, dhanantu al-waqta muttasi'an. Ini untuk kalam yang ke-10 dari dhanna atau salah satu saudaranya bersama fa'ilnya dan dua maf'ul bihnya. Contohnya dhanantu, aku menyangka, taknya fa'il, ya kan? Al-waqta, waktu maf'ul bih yang pertama, muttasi'an, longgar. Aku mengira waktunya masih longgar. Ternyata sudah berikutnya. Al-waqta maf'ul bih pertama, muttasi'an, maf'ul bih. Ini bentuk kalam yang ke-10. Nah, al-hadiyah asyar. Al-hadiyah asyar. Dan dikasih tahu teman yang al-hadiyah asyar. Al-haji, al-haji asyar. Al-haji. Baik. Al-haji asyar. Untuk kalam yang ke-11 min aklama al-ihda akhwatiha ma'an fa'iliha wa maf'ulatiha min aklama au ihda akhwatiha ma'an fa'iliha wa maf'ulatiha. Nafu aklamtu zaidan amran mukhlishan, aklamtu zaidan amran mukhlishan. Bentuk aklama atau salah satu saudaranya bersama fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Aklamu tak fa'il zaidan maf'ul bih yang pertama, amran maf'ul bih yang kedua, mukhlishan maf'ul bih yang ketiga. Aku memberitahu si Zaid bahwa amran adalah orang yang ikhlas. Ini bentuk kalam yang ke-11. Jadi kalam yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya ini paling sedikit terbuat dari dua isim atau fi'il dan isim, ya. Nah, ada pun bentuk kalam secara inti ada 11 tadi itu, ya, dari 1 sampai 11 contoh bentuk kalam yang sesuai dengan persyaratan alinah wali. Alamuna la bermufidul kastakin wasmul wafidul tumma ha'fulil kalim wahiduhu kalimatun wal qadu'an wa kalimatun biyakada mampadju'an kuli almatun kuli kirmatun. Nah, al-mas'alatu kah? Al-Rabiyah al-Khamisah. Al-mas'alatu al-Khamisah. Ikhtalafa al-muhaqqu ikhtalafa al-muhaqqu fi lafzi kalim para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang lafaz kali. Tapi kalau fakila arti yang tepat huwa jam'un mufraduhu kalimatun. Au kalimatun au kalimatun. Ada yang berpendapat wakila kali itu adalah sama mufaknya adalah kalimah atau kalmah atau kilmah. Wakila huwa ismu jinsin jam'iyyin, ismu jinsin jam'iyyin. Laisa ala wazin min awzan al-jumu' al-mashhur. Dianggap laisa ala wazin min awzan al-jumu' al-mashhur. هذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. Ada yang berpendapat kalim itu isim jenis jam'i, isim jenis yang berjama, isim jenis jam'i, isim jenis jam'i. Alasannya karena kalim tidak mengikuti wazan-wazan jamak yang masyhur. Dan ini adalah pendapat yang benar. Wabihi ada yang qala Ibnu Malik wa fi ghala ibnu Syam wa fi ghala ibnu Syam al-Ansari rahimahullah. Ini pendapat yang dipilih oleh ibnu Syam al-Ansari rahimahullah. Ibnu Syam ini juga pakar nas yang dikenal netral, ya, tidak berkiblat ke Kufah, juga tidak berkiblat ke Basrah, tapi mengikuti mana yang dianggap kuat alasannya. Tapi kita ismul jinsi ala nawain. Saya paham isi sekolah. Ismul jinsi ala nawain. Ya, jadi para ulama alinaku berbeda pendapat tentang lafaz kalim. Ada yang mengatakan dia itu jamak mufradnya adalah kalimah atau kalimah atau kalimah. Ada yang berpendapat isim jenis jam'i karena dia tidak memilih, tidak mengikuti wazan-wazan rasmi jamak-jamak yang masyhur. Jadi ini jamak sorry, tapi lagi itu sabar sorry. Rahimahullah. Tapi isim jenis ala nawai, isim jenis ada dua macam. Ismu jinsin iftiradi wa ismu jinsin jam'iyyin. Ismu jinsin iftiradiyyin wa ismu jinsin jam'iyyin. Fal awal huwa ma dalla alal qadiru, ma dalla alal qadiru wal kathir bilafdin wafidin. Nahnu ma'un wa tu'abun wa zaitun yang pertama yaitu isim jenis ifrad ialah isim yang menunjukkan makna sedikit dan banyak dengan satu lafaz mufrad mutanna jamak cuma satu lafaz sedikit banyak lafaz itu namanya isim jenis ifrad. Contohnya ialah ma'un. Ma'un itu isim jenis ifrad. Ma'un ayat tiket yo maon, separuh yo maon, banyak yo maon, dua tanah, tiket yo tuah, ya banyak yo tuah, tanah perempuan yo tuah, tanah lelaki yo tuah, zaitun minyak, minyak sedikit minyak banyak yo zait. Nah, minyak laki-laki, minyak perempuan, saya namanya apa? Ismul jinsin bifa'al. Wathani huwa ma dalla ala akta menyesnai wa yufa'ak bainahu wa baina wa fihi bittaki ghaliban wa yufa'ak bainahu wa baina wa fihi bittaki ghaliban. Nafu kali wa kalimah syajah wa syajah labin wa labinah. Nah, kalau ismu jinsin jam'i itu adalah sim yang menunjukkan makna lebih dari dua, tiga ke atas. Nah, dan untuk membedakan antara yang jamak dan yang mufrad ialah dengan menggunakan tak secara umum. Yang pakai tak berarti mufrad, yang tidak pakai tak berarti bentuk jamak. Contoh kali itu ismu jinsin jamak. Mufradnya kalimah atau kalimah atau kalimah. Saja ismu jinsin jam'i mufradnya saja sebatang kawan. Bapak itu ismu jinsin jam'i. Bapak saya kawan sama. Baik. Lebih batang lebihlah sebuah batang. Al-Faidatu Asaksa. Al-Mas'alatu Asaksa. Al-Mas'alatu Asaksa. Al-Kali Indan Muhati mata akal min talati kalimatin fa'sa mata akal min talati kalimatin fa'sa mufidan kana أو غير مفيد. Kali menyorot kali nafsu ialah yang tersusun dari tiga kalimat atau lebih, baik yang berfaedah atau yang tidak berfaedah. Contoh kalimat saya itu, sungguh saya berdiri ini kalimat yang berfaedah. Ya. In kalimat saya itu, jika saya berdiri. Berarti ini kalim yang tidak sebaiknya. Pertanyaannya, apakah setiap kali itu kalau kullu kalimin kalaman, apakah setiap kali bisa disebut kalam? Hah? Tidak, karena kalam harus mufid, ya kan? Pertanyaan berikutnya, hal kullu kalamin kalimun, apakah setiap kalam, apakah setiap kalam mesti kali? Apakah setiap kalam mesti kali? Ya, mesti. Ya. Nah. Pasti. Kullu kalamin walaysa kullu kalimin kalaman, kullu kalamin kalimun walaysa kullu kalimin kalaman. Kalaman. Setiap kalam mesti kalim. Setiap setiap kalam mesti kalim. Tidak ya, tidak juga ya. Kalim kan syaratnya harus tiga kalimat, ya. Dan kalau kalamnya cuma dua kalimat, tidak masuk kalimat. Dan hapus tangkainya. Nah, bikin kuridah-kuridah sendiri. Pakai tanbi. Berarti enggak semua kali itu kalah. Berarti juga enggak semua kalah itu kali. Berarti istilahnya itu baik dan umbar. Umum, khusus. Nah, jadi kalau kalim syaratnya harus 3 kalimah. Kalau kalam syaratnya minimal 2 kalimah, ya. Kalau kalim boleh faidah, boleh tidak. Kalau kalam harus terfaidah, ya. Nah, kalau nggak usah pakai tanpin tadi. Nah, masalah itu asabi. Sambil wasmu tidak memakan kuning kali, wahidu kalimat berkeluar wajib menjadi pada membuat you amin. Nah, ada masalah tu. Ada masalah tu. Asalnya. Al-Qadimu Ajza'uhu Ajza'uhu Balatatul Al-Qadimu Ajza'uhu Balatatul Al-Ismu Wal-Fi'lu Wal-Qarfu Kalim itu bagian-bagian ini ada 3. Al-ismu, isim, wal-fi'lu fi'il, wal-harfu. Wasmul wal-fi'lu itu wal-harfu lil kalim. Isim, fi'il, wal-harfu. Bagian dari kalim. Wahidu fi'il kalimatun. Rufatnya ya kalimat. Boleh. Baik, al-mas'alah itu nah Ataminah Al-lafdu Ad-dalu ala makna Qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu. Al-Qaul wa al-lafdu Ad-dalu ala makna wa huwa titik awalnya wa huwa yashmulu al-kalama wal-kaliman wal-kalimata wa-wa yashmulu al-kalama wal-kaliman wal-kalimata. Wahwa a'ammu min al-kalam wal-kalim wal-kalimah. Qaul itu ialah lafaz yang menunjukkan makna tertentu. Qaul mencakup kalam, kalam bukan qaul, mencakup kalim, kalim bukan qaul, mencakup kalimah, kalimah bukan qaul. Sehingga qaul itu lebih umum daripada kalam, kalim dan kalimah. Nah, al-mas'alatu atas andal kalimata qad yuqsadu biha al-kalam. Fi lughati kaqaulihim fi la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Nah, al-kalimah tak kadang yang dimaukan al-kalam filuah menurut bahasa. Tak kadang istilah kalimah itu dimaukan sebagai kalam, ya, filuah menurut bahasa. Seperti ucapan mereka, la ilaha illallah itu kalimat ikhlas, padahal la ilaha illallah itu kalam, tapi disebut dengan kalimat ikhlas. Berarti kalimat di sini yang dimaksud adalah kalam filullah, ya. Wa ammal kalimah indal muharti, wa ammal kalimah indal muharti ia al-qawl al-mufrad ataupun kalimat menolak istilah al-nahwu adalah ucapan tunggal al-qawl al-mufrad. Wahia ala thalathati anwa'in bidalil istiqra'i. Kalimat ada tiga macam dengan dasar penelitian bidalil istiqra'i. wahia al-ismu wal-fi'lu wal-harfu al-ma'ani, yaitu isim, fi'il dan huruf ma'ani. Baik, kalamuna lafzul mufidun kasrafin wasmun wafidun tuma kharakulil kali wahiduhu kalimatun wal qalu'an wal kilmatun bihan kata mengikut yu'an. Masa di situ ya. Nah, selanjutnya masih panjangnya bijar wal kali wal nida wa'al wabus nanti kita misul khasal kasrafnya insyaAllah itu tentang masalah macam-macam kalimah Arabiyah dan tanda-tandanya ya. Nah, masuk dalam bab kalam juga kali masuk al-masalah al-asyirah fa'isrusnya. Nah, baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Dan kalau ada santri yang berkenan menghafal matal tiyah ya, karena memang bentuk naturnya unik ya. Nah, tapi jangan kemudian dikosidahkan ya, atau dilakukan ya. Nah, apalagi pakai protean ya. Karena agar saya nyoba download maltum dan suara ternyata dipakai kampusan itu. Jadi cara bacanya baca ya, cuma gampang menghafal. Kalian yang biasa menghafal Quran itu akan mudah menghafal mata al-fiyah ya. Nah, silakan buat sama yang lain ya, itu bisa enak asal ya. Asal Ibnu Saimin rahimah ta'ala Usain mengambil istiqlal qaidah nahwu ketika menjelaskan nahwu dari mantuba al-fiyah ya, sehingga kalau kalian hafal tinggal pakai dalil ya. Hilang kalau menang lalu tidur kesti wakoluan itu wakil batu dia kalau mengetahui itu dalil-dalil keindah-keindahan nahwu di situ. Nah, ya, nah, bisa mengapalkan kata lebih ya, kata luar. Eh, nah, ya, ini suka cepat-cepat ini. Nah, tidak suka cepat-cepat. Asalnya tak usah. Dengan cepat-cepat senang kita, ya, enak kata ini. Coba, ya, nah, dan cepat-cepat mengapal kodimah kemarin itu, ya, sama kalau ini. Nah, ternyata enak juga. Coba saja kalian ya, tapi saya tetap wajib saja ya. Nah, itu aktualnya saja. Waalaikumsalam. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.